Getar asmara pun pudar di dalam dada. Dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Berpisah untuk selama-lamanya, agar takkan lagi ku rasa kaderita hidup bersama. Derita hidup bersama.